Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Metro TV dimanapun Anda berada, bagaimana kabar Anda? Jumpa lagi dengan saya Ineke Kusherawati dalam program Tafsir Al-Misbah bersama Bapak Quraish Shihab. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kisah Nabi Yusuf. Kalau kemarin-kemarin Pak Quraish sudah menjelaskan Nabi Yusuf sudah bertemu dengan saudara-saudaranya. Apakah pada pagi hari atau episode ini Nabi Yusuf dapat bertemu dengan ayahnya yaitu Nabi Yakub? Kita akan mendengarkan kisahnya langsung bersama Bapak Quraish Shihab. Pak, sehat? Alhamdulillah. Kisah Nabi Yusuf dengan Zulaika sudah berakhir episodenya, Pak ya. Terus tanpa kawin. Tanpa kawin ya. Jadi tidak ada doa untuk Nabi Yusuf dan Zulaika. Okay. Selanjutnya Nabi Yusuf dengan raja dan saudara-saudaranya. Betul. Pada pagi hari ini apakah Nabi Yusuf bisa ketemu dengan Nabi Yakub? Nanti kita lanjutkan ya, Pak ya. Karena di sini juga ada yang mau mendengarkan. Dari cantik-cantik sekali sini pagi-pagi segar ya. Dari Majelis Taklim Raudatul Jannah. Makasih sudah hadir di sini. Dan juga Majelis Taklim Nur Ramadan Bintaro Sektor 5. Nanti boleh tanya jawab ya di segmen berikutnya. Kita akan lanjutkan Pak. Baik, kita lanjutkan. Silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Baik, kita sekarang lihat. Jadi setelah melalui sekian banyak penderitaan, dimulai dengan dijebloskan ke sumur oleh saudara-saudaranya, diselamatkan, dijual di Mesir, di rumah penguasa Mesir, itu istrinya jatuh cinta sama dia, dia tidak membalas cintanya, kemudian dia dijebloskan ke penjara. Di penjara dia sekian tahun, ada yang katakan sampai 7 tahun. Kemudian raja bermimpi, dia berhasil menjelaskan apa mimpi itu, dan akhirnya dia mendapat kedudukan yang tinggi di raja. Terjadi pacaklik di Mesir, saudara-saudaranya datang, dia bantu, dia berikan pangan dan lain-lain sebagainya untuk dibawa pulang. Kemudian dia bertemu dengan saudara kandungnya Benyamin. Kita akan lanjutkan sekarang apa yang terjadi sesudah itu. Sesudah itu kita semua tahu saudara Nabi Yusuf Benyamin ini bertemu dengan Nabi Yusuf. Terus dalam ayat-ayat yang lalu itu dijelaskan bahwa Nabi Yusuf atas isyarat dari Allah memerintahkan memasukkan takaran dan gelas minum raja ke karung saudaranya. Lantas dia ditahan atas dasar itu, bahwa dia dituduh mencuri. Padahal itu sebenarnya hanya jalan agar supaya dia bertemu dengan. Kembali saudara-saudaranya melapor pada ayahnya, anakmu ditahan, dituduh mencuri. Maka ayahnya memerintahkan, wahai anak-anakku, pergilah cari Yusuf dan saudaranya. Berangkatlah, kita mulai ayat kita ini, berangkatlah mereka kembali ke Mesir sambil membawa sedikit barang untuk mereka jual atau tukar dengan gandum yang ada di sana karena masa-masa paceklik. Nah, sini dikatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, falamma dakhalu 'alaihi qalu ya ayyuhal aziz massana wa ahlana ad-dur. Ketika mereka itu menemui Yusuf, mereka berkata, wahai yang mulia, karena dia sudah punya kedudukan tinggi, sungguh kami dan keluarga kami berada dalam kesulitan hidup. Wajina bibidha'atin muzja. Kami datang hanya membawa sedikit barang yang tidak berharga, yang orang kalaupun terima menerimanya dengan tidak dengan puas, kami pun menjualnya ini sebenarnya tidak puas dengan barang ini. Fa'aufilanal kaila wa tasaddaq alaina. Anugerahkanlah kami, sempurnakanlah takaran itu buat kami, walaupun ini barangnya bukan barang yang berharga, dan bersedekahlah kepada kami. Nabi Yusuf mendengar bahwa keluarganya dalam kesulitan, sedih. menangis. Dan dia lantas teringat masa-masa lalu dia. Maka dia berkata begini, hal alimtum ma fa'altum bi Yusuf wa akhi id antum jahilun. Apakah kamu tahu apa yang kalian lakukan terhadap Yusuf dan saudaranya? Sedang ketika itu kamu adalah orang-orang jahilun. Jahil itu bisa berarti tidak tahu, bodoh. Bisa juga berarti, bahasa di Betawi ini jahil itu pastinya tahu. Jahil ya, orang yang picik, yang melakukan sesuatu yang tidak benar. Nah, oke, dua-duanya bisa berarti. Yang jelas, ketika Nabi Yusuf bertanya, tahukah kamu apa yang kamu lakukan terhadap Yusuf dan saudaranya? Ini saudara-saudaranya sadar. Loh, ini Yusuf ini. Maka mereka bertanya, qalu a innaka la anta Yusuf. Apa benar kamu ini Yusuf? Kalau dalam pertemuan-pertemuan yang lalu saya pernah terangkan, karena mereka berpisah dengan Yusuf waktu Yusuf masih kecil, maka perubahan muka anak itu sangat berbeda setelah dia dewasa. Kalau orang sudah dewasa hampir tidak beda. Nah, maka di sini sewaktu ditanyakan, benar kamu ini Yusuf? Maka Yusuf menjawab, kita dengar jawabannya, ana Yusuf wa hadha akhi. Saya Yusuf dan ini saudaraku. Dia tidak berkata, iya saya Yusuf. Saya Yusuf dan ini saudaraku. Maksudnya apa? Kecaman halus. Saya nih Yusuf yang kamu pernah lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini. Ini saudaraku, semua juga tahu bahwa itu saudaranya. Ini saudaraku yang juga kamu perlakukan secara tidak wajar. Tetapi Yusuf tidak mengecam. Dia kecamannya, kecaman halus. Qad mannallahu alaina, sungguhnya Allah telah menganugerahkan aneka nikmat anugerah kepada kami. Innahu, sesungguhnya siapa yang bertakwa dan bersabar, sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan ganjaran orang-orang yang berbuat baik. Qalu tallahi laqad atharakallahu alaina. Mereka berkata, demi Allah, sungguh Allah telah melebihkan kamu atas kami. Kamu diberi ketampanan, kamu diberi kesabaran, kamu diberi kedudukan, kamu diberi kelapangan dada, kamu diberi kelebihan atas kami. Wa in kunna la khati'in, sedang kami ini adalah orang-orang yang berdosa. Khati' itu beda dengan mukhti'. Khati' itu dosa, berdosa. Mukhti' itu bersalah. Ya, bersalah itu, salah itu melakukan sesuatu pekerjaan yang tidak benar tetapi tanpa sengaja. Kalau dosa itu melakukan sesuatu pekerjaan yang tidak benar tetapi disengaja. Khati'in, kamu berdosa. Apa kata Yusuf? Qala la tasriba alaikum. Tasrib, saya jelaskan apa artinya tasrib. Tasrib itu mengecam sambil menyebut-nyebut kesalahan. Kamu memang salah, kamu lakukan ini, kamu lakukan ini, kamu lakukan ini. Itu tasrib namanya. Nabi Yusuf berkata apa? Tidak ada kecaman terhadap kamu. Saya tidak mau sebut-sebut lagi kesalahan kamu. Lapang dada ya. Mari kita lihat sekarang di sini. Boleh saya potong dulu, Pak? Kita lihat satu ini ya, Pak ya. Pemirsa, kami akan melanjutkan kisahnya setelah yang satu ini. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Tafsir Al-Misbah bersama Bapak Quraisy Shihab. Bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami, di segmen sebelumnya Pak Quraisy sudah menjelaskan pada akhirnya saudara-saudaranya itu mengetahui bahwa Al-Aziz itu adalah Nabi Yusuf. Namun Nabi Yusuf memiliki sifat yang luar biasa. Walaupun waktu masih kecilnya dianiaya, dimasukkan ke dalam sumur, namun beliau tetap sabar dan tidak mengecam saudara-saudaranya itu. Kita akan melanjutkan kisahnya, silakan Pak. Oke, kita kembali ke ayat kita. Qala la tasriba alaikum. Tidak ada kecaman, saya tidak akan sebut-sebut kesalahan kamu. sama sekali, titik. Ada yang baca la tasriba alaikumul yaum, tidak ada kecaman untuk kamu sejak saat ini. Kalau saya baca la tasriba alaikum, baru saya berkata al yauma yaghfirullahu lakum, saat ini semoga Allah mengampuni kamu dari saat ini. Tapi kalau saya baca la tasriba alaikumul yaum, saat ini tidak ada lagi kecaman terhadap kamu, semoga Allah mengampuni kamu baik hari ini atau kapan saja. Oke, itu wa arhamur rahimin idhabu biqamisi hadha faalquhu ala wajhi abi, berangkatlah kalian membawa bajuku ini dan letakkanlah atau lemparkanlah, campakkanlah ke wajah ayahku, niscaya dia akan melek kembali, dia akan melihat kembali. Ada ulama berkata sebenarnya tidak buta, hanya kabur pandangannya. Karena katanya Nabi itu kan sempurna, orang buta itu kan tidak sempurna. Nah, jadi dia berkata itu tidak buta, tetapi kabur matanya karena sering menangis. Memang orang yang sering menangis karena apa namanya itu sedih, tekanan batin dan lain-lain sebagainya, bisa mempengaruhi, karena tangisnya banyak bisa mempengaruhi matanya. Ini yang terjadi pada Ya'qub. Wa'tuni bi ahlikum ajma'in, dan datanglah, bawalah semua keluargamu kepada saya, pindahlah ke Mesir. Dia tidak berkata bawalah ayahku, tapi semua, karena tidak wajar seorang tua, ayah itu disuruh datang. Mestinya dia yang datang. Jadi dia tidak, tetapi dia tidak bisa datang karena sangat sibuk di sana. Maka dia katakan bawalah semua keluargamu, tentu termasuk ayahnya. Hanya dia menghindar untuk berkata bawa ayah kita. Walamma fasalatil ayru, ketika kafilah mereka sudah meninggalkan perbatasan Mesir, itu ada ulama berkata itu perjalanan antara Mesir, daerah Ya'qub, daerah Yusuf, dan tempatnya Ya'qub di Palestina, ketika itu memerlukan waktu sekitar 8 hari perjalanan. Ketika kafilah itu telah meninggalkan perbatasan, Ya'qub ayahnya berkata, saya mencium aroma Yusuf. Jadi ini ayah bukan saja masih terbayang di benaknya wajah Yusuf, tapi aromanya pun dia masih ini. Nah, ini ulama lantas bahas bagaimana bisa ini dicium aromanya. Katanya jangan heran, kita ambil contoh dulu, kita ambil contoh anjing. Anjing itu bisa mencium aroma walaupun berhari-hari. Ya, begitu juga dengan Nabi Ya'qub ini. Apalagi sewaktu itu Mesir, perbatasan antara Mesir dengan Palestina atau Palestina dengan Mesir masih padang pasir. Jadi angin bisa membawa aroma itu sehingga tercium oleh. Walaupun kita juga bisa berkata ini mukjizatnya Nabi Ya'qub. Inilah ajidur riha Yusuf. Saya aroma Yusuf ini. Kalian pasti berkata bahwa saya pikun ini. Kalian pasti tidak percaya. Memang anak-anaknya berkata yang ada di rumah keluarganya, kamu ini masih tetap aja dalam kekeliruan kamu menyangkut Yusuf. Kamu masih kira Yusuf hidup, semuanya kamu anggap ini. Falamma ja'a al-Bashir alqahu ala wajhihi. Dulu waktu anak-anak Ya'qub menyampaikan pada ayahnya bahwa Yusuf dimakan serigala, kan ada yang bawa bajunya, ini bajunya. Nah, ini juga waktu Yusuf berkata bawa baju saya ini, itu anak berkata saya yang mau bawa bajunya. Maka dia bawa bajunya, begitu dia letakkan atau dia campakkan di wajahnya, dia kembali melek. Nah, kita lihat kondisi kejiwaan seseorang, sekarang dia gembira. itu menjadikan, dapat menjadikan keadaannya berubah menjadi lebih baik, termasuk matanya yang tadinya kabur itu menjadi lebih terang. Baru dia katakan, alam aqul lakum inni a'lamu minallahi ma lam ta'lamun. Dia berkata pada keluarganya di sana, bukankah saya telah berkata kepada kamu bahwa saya mengetahui, saya memperoleh informasi dari Allah apa yang kamu tidak peroleh. Saya tahu Yusuf masih hidup. Itu saya ulangi lagi, itu sebabnya Nabi Yakub nangis terus. Seandainya dia tahu sudah meninggal, sudah tenang ini anak saya di sana. Tapi karena dia masih hidup, jangan sampai dia tersiksa, jangan sampai. Jadi itu selalu yang dia ingat, sehingga dari saat ke saat dia menangis. Maka mereka, anak-anak ini berkata pada ayahnya, setelah tiba, qalu ya abana istaghfir lana dzunubana inna kunna khathiin. Wahai ayah kami, mohonkanlah ampun kami kepada Allah atas dosa-dosa kami, karena memang kami adalah orang-orang yang berdosa. Apa jawabannya Nabi? Qala saufa astaghfiru lakum rabbi. Nanti, saufa nanti saya akan mohonkan ampun kepada Allah atas dosa-dosa kamu. Kenapa nanti? Kenapa bukan sekarang aja? Nah, ada banyak jawaban. Boleh jadi ayahnya ingin mencari waktu yang paling tepat untuk berdoa, yaitu sepertiga malam terakhir. Satu. Nah, boleh jadi juga ayahnya belum mau memohonkan ampun kepada Allah sebelum Yusuf mengampuni. Kan ini berkaitan dengan Yusuf. Nah, jadi beliau berkata, saufa astaghfir lakum rabbi innahu huwal ghafurur rahim. Terus dibawalah ini keluarga, setelah itu semua dibawa pergi ke Mesir. Sampai di Mesir, ketika mereka itu bertemu dengan Yusuf, Yusuf lantas merangkul ibu bapaknya. Bapaknya dia rangkul, ibunya dia rangkul. Nah, kita berhenti lagi. Itu ibu kandung atau ibu tiri? Ibu tiri. Ibu tiri. Ibunya Yusuf itu meninggal waktu Yusuf kecil. Jadi kalau begitu, Al-Quran menamai ibu tiri itu ibu. Jadi jangan pernah, ini yang keliru nih. Ibu tiri itu sama dengan ibu, wajib dihormati. Ini yang kita baca dari Al-Quran. Dia katakan dia merangkul ibu bapaknya, lalu dia Yusuf berkata, selamat datang di Mesir, insyaallah kamu semuanya masuk dalam keadaan damai dan aman. Lalu dia persilahkan ibu bapaknya naik ke singgasana. Saya beri contoh, arsh itu suatu tempat yang lebih tinggi dari yang lain. Ini bisa jadi arsh ini, kan lebih tinggi dari itu. Biasanya raja-raja punya singgasana, orang-orang besar punya singgasana. Yusuf sebagai penguasa di sana, orang besar juga punya singgasana. Nah, maka tapi dia bukan raja. Dia punya. Nanti kita lanjutkan kembali, Pak. Kita lanjutkan. Pemirsa, kami akan melanjutkan kisahnya setelah yang satu ini. Tetaplah bersama Pemirsa, Tafsir Al-Misbah. Dan masih bersama kami di program Tafsir Al-Misbah bersama Bapak Quraish Shihab. Pada akhirnya Nabi Yusuf bertemu dengan saudara-saudaranya, bahkan bertemu dengan kedua orang tuanya. Apa kisah selanjutnya? Kita akan lanjutkan kembali. Silakan, Pak. Baik, jadi Nabi Yusuf mempersilahkan itunya. Baru semua mereka, orang tuanya, kedua orang tuanya, ibu bapaknya, dan saudara-saudaranya, sujud penghormatan kepada Yusuf. Baru Yusuf berkata, ya abati, wahai ayahku, inilah makna dari mimpiku dulu, Allah telah menjadikannya sebagai suatu kenyataan. Ahsanabi, sungguhnya Allah telah berbuat baik kepadaku ketika dia mengeluarkan aku dari penjara, difitnah, dan ketika dia mengizinkan kamu semuanya, ayahku dan saudara-saudaraku, datang dari pedalaman, setelah sebelumnya setan telah merusak hubungan kami secara bersaudara. Kita berhenti lagi sejenak, lihat. Dia ada sebut enggak bahwa setelah saya dijebloskan ke sumur? Dia ada sebut enggak bahwa saudara-saudaraku berlaku tidak baik terhadap saya? Yang dia sebut, yang dia salahkan setan. Ini. Okay, kita lihat lebih jauh. Saya ingin terangkan. Nazagha syaitanu, nazagha itu artinya menusuk untuk melukai. Setan itu dalam Al-Quran digambarkan dalam menghadapi manusia punya cara bermacam-macam. Ada yang diistilahkan menyentuh belum apa-apa ya. Ada yang diistilahkan sudah dipegang. Ada yang diistilahkan menusuk. Yang mana yang paling keras? Ada yang lebih keras lagi. Istilah Al-Quran istahwadha alaihi syaitan, sudah dikuasai oleh setan dan dia sudah menjadi setan sehingga fa'atba'ahu syaitan, itu di surat Al-A'raf, maka dia diikuti setan. Bukan lagi dia yang mengikuti setan, tapi ini sekarang yang banyak itu. dia menjadi setan dan lebih buruk dari setan. Inna Rabbi latifun lima yasha, sesungguhnya Allah itu maha lembut. Dia memberikan sesuatu tanpa anda sadari. Mau lihat sebagai contoh, Imam Ghazali beri contoh, bagaimana itu anak dalam perut ibu makan. Halus sekali. Dia berikan kita tuntunan halus sekali. Dia, itu Allah, itu arti Allah. Latifun, innahu huwal alimul hakim, sungguhnya Allah adalah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Baru akhirnya dia berdoa. Rabbi qad ataitani minal mulk, ya Allah, engkau telah menganugerahkan kepada saya sebahagian dari kekuasaan. Bukan kekuasaan, sebahagian. Wa'allamtani min ta'wilil ahadis, dan engkau telah mengajarkan kepada saya sebahagian dari penafsiran mimpi. Tawaffani musliman, ya Allah, wafatkanlah saya dalam keadaan Islam. Wa'alfiqni bis salihin, dan gabunglah saya bersama orang-orang yang soleh. Ada bahasan lagi di sini. Boleh enggak orang minta mati? Boleh. Mau mati. Jadi kenapa mau minta mati? Tidak boleh minta mati. Tidak boleh. Paling tinggi kata Nabi, kalau memang sudah sakit keras, jangan minta mati, tapi minta begini, ya Allah, kalau kematian itu baik untuk wafatkan aku. Kalau aku masih bisa disembuhkan, kalau kehidupan ini baik untukku, aku minta diberi. Jadi jangan minta mati. Nabi Yusuf di sini tidak minta mati. Beliau minta kalau mati saya dimatikan dalam keadaan Islam. Matikan saya dalam keadaan Islam. Wa alhiqni bis salihin, masukkan saya dalam kelompok orang-orang yang saleh. Orang-orang yang soleh, satu hal lagi saya ingin katakan, yang mana lebih tinggi derajatnya, saya berkata dia orang soleh atau dia termasuk kelompok orang yang soleh? Termasuk kelompok, sudah ulama semua. Sudah jago ya Pak. Baik, kita akan mendengarkan pertanyaan dari yang ada di rumah Pak. Okay. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safitra Anissa dan saya adalah seorang mahasiswa. Saya ingin bertanya Pak, bagaimana cara kita memaafkan dan menghapuskan memori masa lalu akibat kesalahan dari orang tua kita? Saat kita ketemu kembali, apa yang harus saya lakukan untuk memaafkan mereka? Terima kasih Pak Furais. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara memaafkan? Ada dulu satu hal yang kita harus garis bawahi, yang terkadang anak-anak tidak menyadarinya, yaitu tidak ada orang tua yang bermaksud buruk pada anaknya. Tidak ada. Bahwa ada orang tua yang keliru, itu jelas ada. Nah, jadi bertitik tolak, jadi tanamkanlah dulu dalam hati Anda bahwa sebenarnya orang tua saya itu maksudnya baik. Bahwa dia keliru, bahwa dia salah, itu bukan karena benci pada saya, tapi justru dia beranggapan bahwa itulah yang terbaik buat saya. Nah, kalau ini tertanam di dalam hati anak, dia justru akan lebih kagum pada orang tuanya. Dulu tuh orang tua saya mau supaya saya begini, tapi kesiannya dia salah paham, dia tidak mengerti. Nah, itu bisa mendorong untuk saya juga tidak mau berkata memaafkan, ya. Tapi itu bisa mendorong untuk menjadikan hubungan dengan ayah atau ibu menjadi baik dan kemudian akan lebih baik. Di sisi lain harus diingat begini, anak-anak muda ini biasa baru menyadari kebenaran. Kebenaran orang tuanya setelah dia jadi bapak atau ibu. Ya. Setelah dia punya anak yang seumur dengan dia waktu dia salah paham itu. Ya kan begitu ya, Bu ya. Nah, jadi kita harus sadari itu bahwa boleh jadi saya yang keliru nih, boleh jadi saya ini. Sehingga nah, dan yang ketiga, itu sebabnya saya selalu berkata, hubungan anak dengan orang tua, orang tua dengan anak itu haruslah hubungan persahabatan. Jangan pernah orang tua memaksakan idenya pada anak, jangan juga anak melanggar orang tua. Bersahabat bagaimana sehingga terjadi saling pengertian antar mereka. Saya kira itu. Baik, saya juga akan beri kesempatan ibu-ibu yang ada di sini untuk bertanya, namun sabar ya. Pemirsa, kami akan segera kembali lagi setelah yang satu ini. Tetap bersama Tafsir. Anda masih bersama kami di Tafsir Al-Misbah bersama Bapak Quraish Shihab. Saya akan beri kesempatan ibu-ibu di sini untuk bertanya. Silakan, Ibu. Masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Siti Halimah Yusuf dari Majlis Ta'lim Robotul Jannah Bintara Jaya Permai, Bekasi. Ikatan batin antara orang tua dan anak sangat kuat sekali. Tapi terkadang ada saat-saat ketika orang tua tidak peka atas apa yang dialami atau terjadi pada anaknya. Hal-hal apa saja yang bisa merusak kekuatan ikatan batin antara orang tua dan anak? Dan bagaimana cara menguatkan hubungan antara anak dan keluarga? Itu saja pokoknya pertanyaan saya. Ikatan batin antara orang tua dan anak itu jelas ada. Walaupun harus diakui bahwa ikatan batin antara ibu dengan anak lebih kuat ketimbang bapak dengan anak itu. Itu sebabnya kata sementara ilmuwan, cinta ibu itu naluri, cinta bapak itu emosi. Ikatan batin ini bisa diperkuat sejak dini, sejak anak lahir. Cobalah beri anak ASI ibu. Itu punya pengaruh yang sangat besar, ya. Anak itu merasa dekat pada ibunya, mendengar detak-detik jantungnya, berbeda dengan kalau dikasih susu botol, ya kan? Itu satu contoh itu, ya. Kalau sudah mulai besar, bersahabatlah dengan dia. Jangan pernah memberi dia tugas yang melebihi kemampuannya. Itu dia bakal bohong. Jangan pernah memaki dia. Saya pernah berkata bahwa ada seorang ibu yang sukses mendidik anak-anaknya. Itu salah satu jawabannya bahwa kalau anak saya nakal, saya doakan dia. Yang ketiga, berusahalah bersahabat dan memberi dia kepercayaan. Itu hubungan akan menjadi baik. Tapi kalau sudah sejak semula tidak beri ASI, bahkan itu juga sebabnya, sementara pakar berkata jauh lebih baik ibu melahirkan anaknya secara normal daripada disesar. Itu semua punya ikatan-ikatan yang menjadikan saya kira itu sebagian Bu dari yang bisa saya kemukakan. Kalau seorang ibu, taruhlah dia ngangkat anak gitu Pak ya, kan dia gak bisa ngasih ASI dong, apakah itu gak akan pernah terjadi, gak bisa terjadi ikatan batin antara anak sama ibu? Bisa. Jangan, bukan antara anak dengan ini, suami istri, bukan ini, bisa terjadi ikatan batin. Ikatan batin itu banyak caranya, ya, tetapi salah satu cara dalam konteks anak itu beri dia ASI sampai usia 2 tahun. Iya kan, saya kira itu. Baik. Silakan pertanyaan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Nama saya Faria Sartika dari Majelis Taklim Nur Ramadan Bintaro Sektor 5. Pertanyaan saya Pak Quraiz, apa tujuan dari diceritakannya kisah Nabi Yusuf kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah-kisah Al-Quran itu bertujuan. Kisahnya dulu secara umum bertujuan yang pertama membuktikan bahwa Al-Quran ini wahyu. Nabi Muhammad tidak pernah di sini, ini ada dikatakan di sini di akhir ayat yang berbicara itu, engkau wahai Nabi Muhammad tidak berada, lalika min anba'il ghaibi nuhihi ilaika, itulah sebagian dari berita-berita gaib yang kami wahyukan kepadamu. Engkau wahai Nabi Muhammad tidak pernah berada di tengah-tengah mereka, anak-anaknya Yakub itu, sewaktu mereka melakukan makar untuk beliau tidak ada di situ. Tapi kenapa beliau bisa mengisahkannya? Yang kedua, ada hal-hal dalam Al-Quran ini yang diceritakan di sini yang berbeda dengan di sana, dan setelah dibandingkan itu ini yang lebih tepat. Saya dalam episode yang lalu berkata di sini dia katakan keluarga Nabi Yusuf itu ke Mesir pakai unta, kalau di sana dikatakan pakai keledai. Ya, unta dong, keledai untuk dalam kota. Nah, di sana dikatakan bahwa orang-orang Mesir itu menganggap najis orang-orang Israel sehingga mereka tidak boleh makan bersama. Itu bukan pada masanya Nabi Yusuf. Buktinya apa? Nabi Yusuf ini orang Bani Israel diangkat. Jadi berarti kan, dan itu pada masa kekuasaan Fir'aun. Ini kekuasaan Eksos. Ya, nah itu satu. Jadi buktikan itu. Yang kedua, dari kisah-kisah ini kita menarik banyak pelajaran. Bagaimana orang yang iri hati akhirnya celaka. Bagaimana seorang pemuda bisa menjaga diri di bawah rayuan wanita cantik dan berkuasa. Bagaimana seorang ayah tidak pernah putus asa dari orang tua. Bagaimana seorang wanita yang berdosa insaf kepada Allah dan sebagainya. Jadi itu tujuannya, supaya kita menarik pelajaran dari semua itu. Baik. Pemirsa tetaplah bersama kami, kami akan segera kembali bersama kami di program Tafsir Al-Misbah bersama Bapak Quraiz Shihab. Pak, ini bagaimana supaya kita, paling terutama saya Pak ya, mempunyai sifat seperti Nabi Yusuf, bahwa tidak menyalahkan orang, tapi dia malah menyalahkan setan gitu kan, tidak menyalahkan. Kadang-kadang kita nih belum apa-apa udah menyalahkan orang, padahal kan kita yang salah, kita nyalahin orang ya kan. Itu bagaimana kita? Saya kira itu dalam agama itu ada yang dinamai olah jiwa. Ada olahraga kan? Ya. Nah, kita puasa hari pertama berat ya. Nah, sekarang sudah tidak berat. Itu kita jiwa juga begitu. Kita harus latih dia. Kata Imam Ghazali, ada orang tidak senang anak yatim. Ya, latihlah jiwamu supaya senang. Oh, ini. Jadi itu kita latih jiwa kita dengan kesadaran bahwa inilah yang lebih baik, inilah yang terbaik. Baik, ya. Kita sudah sampai pada kesimpulan kita, Pak. Silakan. Oke, kita lihat kesimpulan kita. Kesimpulan kita, Bismillahirrahmanirrahim. Seorang yang berbudi pekerti sangat luhur, akan memperlakukan siapa yang bersalah terhadapnya dengan baik. Ya, sangat luhur. Jadi kalau belum memperlakukan dengan sangat baik, paling tidak memperlakukan dengan adil. Kita jangan terlalu ini. Memaafkan bagus sekali. Memaafkan, memberi lagi lebih bagus, ya. Tetapi memperlakukan secara adil itu sudah cukup. Nabi Yusuf tidak menumpahkan kemarahan, bahkan beliau menyebut dalih yang dapat mereka gunakan dan yang beliau nilai itulah sebab sikap buruk mereka, yaitu kamu ketika itu tidak tahu, jahil, kamu ketika itu sikapmu sikap yang tidak tepat. Kedua, adalah menjadi keharusan bagi anak untuk berusaha meraih ridha orang tua dengan melakukan apa yang disenanginya selama tidak melanggar perintah Allah dan Rasul-Nya. Cari apa yang disenangi orang tua. Lakukan itu. Bahkan ada ulama itu, Imam Al-Qurtubi berkata begini, kalau ada seorang tua yang non-muslim, anak harus menghormatinya, harus mencari upaya untuk menyenangkan dia, sehingga kalau dia senang minum minuman keras, boleh tidak diberi dia minuman keras? Ada yang berkata tidak boleh, ada yang berkata boleh, karena dalam ajaran agamanya itu dibolehkan, iya kan? Ini dalam rangka menyenangkan orang tua. Lalu dia minta dibelikan rokok, bagaimana? Boleh, ada. Nah, kalau dokter berkata itu mengganggu kesehatannya, jangan. Tapi kalau tidak, itu pokoknya anak cari apa yang menyenangkan orang tua selama tidak melanggar agama, baik agama anak maupun agama orang tuanya. Oke, untuk diterimanya taubat, maka seseorang hendaknya terlebih dahulu mengakui kesalahan dan menyadarinya. Ini anak-anak Nabi Yusuf kan minta diampuni Allah, ya. Satu hal lain lagi yang saya, itu dia minta dari orang tuanya agar mendoakan mereka, ya, mendoakan agar diampuni, ya. Ini orang tua harus begitu, harus minta mendoakan agar anak-anaknya diampuni Allah. Oke, sangat baik anak memohon agar didoakan orang tuanya. Di sisi lain, orang tua hendaknya memenuhi harapan itu dan dia dapat menangguhkan doanya buat mereka ke waktu yang terbaik. Seperti itu. Terus, lihatlah budi halus Nabi Yusuf. Dia tidak menyebut perlakuan buruk saudara-saudaranya. Dia hanya mengisyaratkan terjadinya hubungan renggang antara mereka yang dinyatakannya sebagai disebabkan oleh setan. Memohon agar ditetapkan iman dan diwafatkan dalam Islam adalah salah satu permohonan yang wajar dipanjatkan kepada Allah. Tapi itu bukan berarti memohon dipercepatnya kedatangan maut. Saya kira itu. Akhirnya mimpi Nabi Yusuf pun terkabul, ya Pak, ya? Ya, buktinya. Dan itu kalau secara keseluruhan itu menunjukkan bahwa sebenarnya ada mimpi yang benar. Ada mimpi yang benar. Semakin bersih hati seseorang, semakin berpotensi dia untuk mendapatkan informasi dari Tuhan melalui mimpi. Ya kan? Semakin berpotensi. Tidak harus orang pilihan. Kita di sini ada baca bahwa itu yang dipenjara kan mimpi. Ya, orang biasa itu. Bahkan boleh jadi dia tidak seiman dengan Nabi Yusuf. Tetapi hati bersih itu, ya, kebersihan hati itu bisa jadi kita temukan pada non muslim, bisa enggak? Baik, terima kasih Pak atas uraiannya. Insya Allah besok kita ketemu lagi ya Pak, ya. Terima kasih Ibu-ibu, pemirsa, terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga membawa berkah bagi kita semua. Insya Allah kita berjumpa lagi besok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.